الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وموالاه ولا حول ولا قوة إلا بالله الحمد لله إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا. Kita lanjutkan insyaallah taala pada pertemuan kali ini pada tafsir surat yang berikutnya. Nasallallahu an yuwaffiqal jami' lima yuhibbu wa yardha wa yufaqihana fiddi wa yu'allimana ma'ani kitabihi azza wa jalla. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Wa huwa al-azizul hakim. Pada ayat yang pertama pada surat As-Saff, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan ayat yang pertama yang artinya subhanallah, telah mensucikan Allah ma fis samawati wa ma fil ardh, segala apa yang ada di langit-langit maupun segala apa yang ada di bumi. Wa huwal azizul hakim, dan dialah Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Syekh Sa'di rahimahullah ta'ala menyebutkan wa hadza bayanun li azamatihi ta'ala wa qahrihi. Ini menunjukkan, menjelaskan tentang keagungan Allah subhanahu wa ta'ala dan bagaimana kekuasaan Allah menundukkan segala sesuatu. Wa dhulli jami'il asya'i lahu tabaraka wa ta'ala, dan rendahnya, hinanya, ya, terkalahkannya seluruh atau segala sesuatu kepada Allah. Segala sesuatunya terhina dan kalah di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Tabaraka wa ta'ala wa anna jami'a man fis samawati wal ard yusabbihuna bihamdi rabbihim, dan bahwa segala yang ada di langit maupun di bumi mereka bertasbih memuji Rabb mereka, suka atau tidak, dengan lisanul maqal, betul-betul apakah dengan ucapan subhanallah, mengakui, mengimani dengan lisanul maqal, seperti hanya seorang muslim membaca tasbih baik dalam ruku, ya subhana rabbiyal azim, atau dalam sujud subhana rabbiyal a'la, atau zikir-zikir setelah salat subhanallah subhanallah, atau dalam surat-surat yang mereka baca dalam Al-Qur'anul Karim, ya, itu lisanul maqal. Adapun demikian pula ada lisanul hal, orang-orang yang tidak mengimani Allah dengan benar, ya, mereka pun pada lisanul maqal atau lisanul hal, mau tidak mau demikian mereka pasti mengakui ketidakberdayaan mereka di hadapan Allah kalau sudah jatuh sakit atau setidaknya ketika sudah sakaratul maut. Dan apa yang disebutkan wa ya'budunahu wa yas'alunahu hawaijahum, mereka menyembah Allah, meminta kepada Allah akan hajat-hajat mereka. Apakah dengan lisanul hal, lisanul maqal atau lisanul hal? Baik seorang yang sampai pun pada tingkat kekufuran, yang mereka tidak mau mengakui secara zahir, seperti Fir'aun, kata Allah subhanahu wa ta'ala, ya, di mana mereka telah kufur, tetapi istaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwa, meskipun mereka menampakkan kekufuran secara lisanul hal, lisanul maqal, tapi mereka yakin dalam hatinya, dalam kalbunya, Ketika Fir'aun mengatakan ana rabbukumul a'la, akulah Rabb kalian tertinggi, dalam dasar lubuk hatinya dia sendiri tidak yakin kalau dirinya itu Rabb, apalagi Rabb tertinggi, sesembahan manusia. Dia sendiri meragukan hal tersebut, tapi secara zahir dia menampakkan ana rabbukumul a'la. Makanya disebut oleh Allah Subhanahu wa taala istaiqanatha anfusuhum, dalam hati sendiri mereka mengakui adanya Allah Subhanahu wa taala pencipta. Setidaknya terucap ketika dia mau mati dan sudah tidak bermanfaat. Ketika Fir'aun mau tenggelam, maka dia pun mengatakan amantu bima amanat bi banu Israil. Aku beriman sekarang. Aku yakin sekarang. Aku iman sekarang dengan apa yang diimani oleh Bani Israil. Tapi sudah percuma ketika sudah nyawa sampai di kerongkongan. Tidak diterima syahadat, tidak diterima keimanan, tidak diterima persaksian seseorang, taubat seseorang, kalau sudah matahari muncul dari barat atau ketika nyawa sudah sampai di kerongkongan. Innallah yaqbalu taubata 'abdihi ma lam yughargir. Allah akan menerima taubat seseorang selama nyawa belum di kerongkongan. Dan demikian pula Allah Subhanahu wa taala ya membuka senantiasa bab taubat, dibuka siang dan malam. Innalillahi bab, ya, memiliki satu pintu, pintu taubat, dibuka pada siang malam. Siapapun tidak bertobat, ya, dipersilahkan. Ya, tetapi apabila malam tatlu syams min maghribiha, terus pintu itu terbuka, pintu taubat masih terbuka selama matahari belum terbit dari barat. Karena ketika matahari telah terbit dari barat, semua orang yang menyaksikan kejadian tersebut beriman. Ya, ternyata benar dan ini, dan tidak lagi berguna dan bermanfaat keimanan mereka. Maka keimanan yang bermanfaat jadi yang dilakukan dengan kesadaran, keimanan, dengan ketulusan, ikhlas, sidik, ketika masih hidup. Allah Subhanahu wa taala dikatakan subbaha lillah ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal azizul hakim wa huwal aziz alladhi qahara al asya'a bi izzatihi wa sultani. Allah Subhanahu wa taala al aziz, yang maha perkasa, yang menundukkan segala sesuatu dengan izzahnya, kejayaannya, wa sultani, dan kekuasaannya, kerajaannya. Al hakim fi khalqihi wa amrihi, ya, terkait dengan segala ciptaannya dan segala perintahnya. Segala ciptaannya, ya, dalam kenapa di sini diciptakan begini, kenapa yang itu demikian, yang ini yang ini begitu, kenapa kok ada ini babi haram tapi kok diciptakan, ya, ada hikmahnya. Ya, kenapa Allah bisa menciptakan semua orang mukmin muslim beriman, tapi kenapa ada yang tidak? Situ ada jihad, ada dakwah. Kenapa tidak semua sehat? Ada yang sakit, ada menjenguk orang sakit, ada rumah sakit, ada apoteker, ada dokter, ada pasien, ada mendoakan, dan berbagai macam. Allah bisa menjadikan, kenapa enggak semua laki-laki? Kenapa enggak semua perempuan? Ya, kenapa enggak semua sehat? Ya, kenapa enggak semua kaya? Ya. Ini, ya, Allah hakim dalam semua ciptaannya, wa amrih, dan dalam segala perintahnya. Kenapa disyariatkan seperti ini? Kenapa Al-Quran demikian 30 juz dan dengan bahasa Arab dan seterusnya? Hakim. Karena Al-Quran bukan termasuk makhluk ciptaan. Al-Quran termasuk Amrullah. Jadi ada Khalqullah, ada Amrullah. Ada ciptaan Allah, langit, gunung, matahari, bulan, dunia, dan ada urusan Allah, perintah Allah. Ada wahyu-wahyu Allah, ada Al-Quran Al-Karim. Dan ini Amrullah. Semua Allah terkandung pada sifat nama Allah, yaitu Al-Hakim, memiliki sifat hikmah, bijak dalam segala ciptaannya, segala urusannya. Ada yang diciptakan kaki dua dan bisa berjalan, ada yang makannya dengan tangan, mengambil, masukkan ke mulut, ada yang mematuk dengan paruhnya, ada yang kaki empat, ada yang berjalan dengan perutnya, ada yang bersisi, ada yang berkulit, ada yang berbulu, dan berbagai macam. Bahkan dalam satu jenis, ya, burung ataupun ternak, bermacam-macam ya spesies dan yang lainnya. Al-Hakim, Maha Bijak, termasuk dalam segala urusannya, aturannya ini. Dan sebelum kita masuki ayat yang kedua, diterangkan oleh Ibnu Katsir taala tentang banyak hal beliau sebutkan alasan-alasan kenapa ayat seperti ini sering Allah Subhanahu wa taala ulang-ulangi. Jadi ini menunjukkan perhatian, memang banyaknya kita harus mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, subhanallah dan semisalnya. Karena di banyak surat ya, di surat selanjutnya nanti Al-Jum'ah, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi malikil quddusil azizil hakim. Yusabbihu lillah itu fi'il mudhari' dari sabbaha lillah. Jadi ada sabbaha lillah, ada yusabbihu lillah. Ya, diulang-ulang hal yang semisal dengan ini. Dan itu diantara demikian pula salah satu faedahnya, betul-betul kita perhatikan dengan sesuatu yang mutakarrar, yang mukarrar, yang diulang-ulang ya. Dan oleh karenanya diantara bentuk kalimat zikir yang Allah Subhanahu wa taala sangat cintai dan Allah perberat timbangan amal seseorang dengannya, seperti kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalimatani khafifatani 'alal lisan ya, sakilatani fil mizan, habibatani 'indar rahman. Dua kalimat yang ringan di lisan, diucapkan mudah, tapi berat di timbangan amal, dan dicintai oleh Allah Ar-Rahman yang Maha Pengasih. Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Kalimat pertama subhanallah wa bihamdih, yang kedua subhanallahil azim. Dan ini semuanya tasbih. Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Semuanya adalah tasbih. Dan pernah sering kita berulang-ulang kita sebutkan ya, zikir pertama kali setelah ya, ini di antara zikir 33 kali sebelum takbir ada tasbih, ada tahmid, subhanallah dan alhamdulillah. Dan pada subhanallah wa bihamdihi ada keduanya, dan subhanakallahumma wa bihamdihi ya. Dan ini sering dalam beberapa zikir, dalam sholat, bahkan majlis ya, kafaratul majlis yang semisal ini. Tasbih itu mensucikan Allah, amma la yalik, dari segala sesuatu yang tidak pantas bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka semua hal-hal yang tidak pantas ya bagi Allah, seorang mensucikannya. Mensucikan Allah dari hal tadi. Seperti misalnya ya, sementara tahmid, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, itu isbat, menetapkan kulla mahasin wa mahamidillahi wahda, menetapkan segala pujian, segala kebaikan, segala hal-hal baik hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau tasbih, membersihkan Allah dari semua hal yang tidak pantas. Contoh al-ikhlas misalnya, kul huwallahu ahad, katakan ya Muhammad, Allahu ahad, Allah itu satu, itu isbat, itu pujian. Allahus Samad, Allah tempat bergantung segala sesuatu, itu pujian ya. Ya. Allahu salam yalid wa lam yulad, Allah tidak beranak dan tidak diberanakkan, ini tasbih. Tasbihullah, Allah tidak beranak dan tidak diberanakkan. Maka sering ketika Allah menyebutkan ucapan orang-orang kafir, Allah mengambil anak, Allah punya anak dan seterusnya, subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun, subhanahu wa ta'ala amma yasifun, maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan, maha suci Allah dari segala apa yang mereka sifati, maha suci Allah dari hal-hal yang tidak pantas mereka nisbatkan kepada Allah dan mereka lakukan. Maka subhanallah, ucapan subhanallah itu sudah membersihkan Allah dari segala macam hal yang tidak pantas bagi Allah, termasuk barangkali dalam kita sholat kurang khusyuk, barangkali kita dalam sholat ya, atau na'udzubillah mungkin malah sampai tingkat na'udzubillah riya ya. Maka baca subhanallah, karena itu tidak pantas bagi Allah dan tidak pantas dilakukan seorang hamba manapun. Dia diberi nikmat, dia diberi hidayah taufik, diberi kesehatan, dan dia harusnya menisbatkan ya segala ibadah pujian hanya kepada Allah. Tapi justru kenapa dia mengharapkan pujian orang untuk dirinya, yang bukan dia yang hebat, bukan dia yang apa menguasai hal tersebut, tapi itu semata hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seorang terbesit hal tersebut, maka tadi subhanallah, dari segala macam hal yang tidak pantas dalam sholat kita, dalam ibadah kita, subhanallah, begitu. Dan sering ini juga diucapkan inda ta'ajub, ketika ada suatu keheranan, subhanallah ya. Nabi SAW ucapkan ketika sebagian sahabat baru mau masuk Islam ya, nah itu, atau baru masuk Islam, minta sesuatu yang tidak pantas dan diucapkan seperti itu. Kadang Allahu Akbar, inna sunan, takbir, kalimat ta'ajub juga dipakai ketika heran. Kadang subhanallah, dan disebutkan ya, apa, malaikat ya, ketika di apa namanya diminta untuk mengajari Adam nama-nama ya, ambiuni bi asma'i haula in kuntum ya apa shodiqin ya, atau ambiuni bi asma'i haula ya. Dan mereka tidak bisa, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, ma suci engkau ya Allah, kami enggak punya ilmu kalau tidak engkau beritahu. Karena malaikat sempat ya mempertanyakan, kenapa ya Allah engkau ciptakan satu makhluk yang mereka ini banyak tabiat jeleknya ya. Mereka bisa menumpahkan darah, saling membunuh, ambisius ya, mengejar harta ya, sekian banyak kerusakan pada mereka, tapi Allah lebih tahu. Maka Allah tidak mengajari para malaikat, coba beritahukan nama-nama ini kepada apa Adam. Dan sebaliknya, Adam alaihissalam yang diberitahu oleh Allah dan beritahukan hal yang tersebut. Maka para malaikat menyadari bahwasanya Allah Subhanahu wa taala hakim ya, dan meskipun para malaikat terjaga masuk, namun disebutkan para ulama itu suatu hal subhanaka la ilma lana, dan bukan suatu hal yang subhanallah, bukan suatu hal yang dosa ketika seorang itu apa ya, ini bukan dengan kesengajaan pembangkangan menolak perintah Allah ya, seterusnya ya, seorang yang semacam itu. Maka hal-hal yang dirasa kurang pantas dalam sikap kepada Allah disebut subhanallah. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala menyatakan subhanallahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Dan sebagian di antara ulama rahimahullah ada ini menyebut secara umum, maksudnya adalah zikir mereka menyebut Allah Subhanahu wa taala. Wallah alam sob, saya perlu melihat sedikit di Ibnu Katsir tadi ya. Mungkin bisa dilihat kembali di tafsir-tafsir yang lain terkait dengan ayat ini, karena ayat semacam ini sering diulang-ulang ya. Kita lanjutkan di ayat yang setelahnya. Qala ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Hei orang-orang yang beriman, lima taquluna ma la taf'alun, kenapa kalian mengucapkan sesuatu yang tidak kalian kerjakan? Dan ini termasuk hal yang semestinya Allah Subhanahu wa taala disucikan dari hal tersebut. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Maka selain istighfar dan tobatnya seorang, banyak dari perbuatan dia yang kurang mencocoki dengan ucapannya, terutama yang sering dinasihati ahlul ilm, asatidah, masyayikh, banyak-banyak seorang muslim lebih-lebih talibul ilm, lebih-lebih dai untuk banyak-banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sadar atau tidak sadar, sedikit atau banyak, dalam hal wajib ataukah lebih-lebih sunnah ya, kadang seorang menyebutkan sesuatu dan tergelincir dia pada perkara yang tidak dia sebutkan. Entah misalnya pelajaran siwak ya, siwak ya, kita pakai gosok gigi sekarang, dan itu sudah masuk siwak juga, tapi berbeda fadilah dengan siwak apa yang contoh disebut ya, itu dalam hal sunnah. Demikian pula tentang puasa-puasa, tidak semua bisa, siapa bisa kemudian ya Senin Kemis ya Dawud ya, tidak mungkin dalam hal-hal sunnah. Dan begitu pula hal-hal yang, namun diterangkan oleh para ulama, demikian tetap diajarkan dalam bab fikih. Mungkin ada yang lebih unggul dalam hal puasa siang, mungkin ada yang lebih unggul dalam hal yang lain. Kalau saya, kalau puasa enggak kuat banyak-banyak, saya sebulan 3 hari aja lah. Baik, asen. Itu pun bagus. tapi dia punya unggul dalam hal yang lain. Yang satunya begini begitu. Dan yang ngajar, apa yang diajarkan cuma apa yang kita lakukan toh. Maka akan hilang sekian banyak syariat. Ini dalam halal sunnah. Adapun dalam halal yang wajib, ya dia wajib, harus dia kerjakan apa yang itu menjadi kewajiban bagi dirinya atau orang lain. Dan demikian dia menghindari apa yang diharamkan. Dan kalaupun terjatuh, segera dia taubat menyesali hal tersebut. Dan ini termasuk bentuk peringatan keras ya kepada kita semua. Dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala nida'ul mu'minin, ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun, kenapa kalian mengucapkan sesuatu yang tidak kalian kerjakan. Wabillahi taufik. Asy-Syaikh As-Sa'di mengatakan ai lima taquluna al-khaira wa tahussuna 'alaihi, kenapa kalian mengucapkan sesuatu kebaikan, kalian menghasung manusia kepadanya. Wa rubbama tamaddahtum bihi, dan mungkin bahkan kalian memuji hal tersebut. Wa antum la taf'alunahu, sementara kalian sendiri tidak mengerjakannya. Kalian memuji, masya Allah, fadilah orang yang begini sedekah. Kalian menghasung pada kebaikan, tapi kalian sendiri tidak mengerjakannya. Dan bukan karena udzur. Entah udzur sakit, terlupa, atau hal yang selainnya, tapi karena malas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa tanhauna 'anil syarr, atau sebaliknya kalian melarang orang dari kejelekan. Wa rubbama nazzahtum anfusakum anhu, suatu kejelekan yang kalian melarang manusia darinya. Dan bahkan bisa jadi kalian mensucikan diri kalian darinya. Wa antum mutalawwisuna muttasafuna bih, sementara kalian berlumuran dengan hal jelek tersebut. Muttasafuna bih, disifati dengan sifat atau kejelekan tersebut. Fahal taliku bil mu'mini hadhil halah adzamimah, maka apakah pantas bagi kaum mukminin kondisi yang tercela seperti ini? Am man akbarul maqti indallah, atau min akbaril maqti indallah an yaqula al-'abdu ma la yaf'al, siapakah yang lebih besar mendapatkan kemurkaan, yang lebih besar kemurkaannya di sisi Allah, an yaqula al-'abdu ma la yaf'al, untuk seorang hamba mengucapkan sesuatu yang tidak dia kerjakan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun, teramat besar murka di sisi Allah Subhanahu wa taala kalian mengerjakan atau mengucapkan apa yang kalian tidak kerjakan. Walihada yanbaghi lil amiri bil khair an yakuna awwalan nas ilaihi mubadaratan, berdasarkan dalil ini maka semestinya seorang yang memerintahkan kepada kebaikan untuk ia menjadi orang yang pertama kali bersegera melakukan kebaikan tersebut. Wanahi anis syarr, dan orang yang mencegah atau melarang dari kejelekan, an yakuna abadan nasi anhu, ia menjadi orang yang paling jauh dari kejelekan tersebut. Qala ta'ala, Allah berfirman di ayat yang lain, di surat yang lain, ata'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun, apakah kalian hendak memerintahkan manusia dengan kebaikan-kebaikan sementara kalian melupakan diri kalian sendiri, sementara kalian membaca Al-Kitab, tidakkah kalian berakal? Maka Allah Subhanahu wa taala menyebut akal yang sebenar-benarnya adalah orang yang muwafaqat qawlihi bi amalih, cocok antara ucapan dengan perbuatannya. Sementara antara ucapan dengan perbuatan yang tidak cocok, Allah Subhanahu wa taala menegur itu seorang yang ghairu aqil atau tidak berakal, yakni menurut istilah. Sekalipun, dan ini bukan pembahasan ya, sekalipun dia bukan gila ya, tetapi akal yang sesungguhnya, sebagaimana apa yang disebut seorang mengajak kepada yang baik, ia mengerjakannya. Dan dia mencegah atau melarang orang dari jelek, maka ia pun yang menjauh dari. Waqala Syu'aib alaihissalam, yani li qaumih, Syu'aib, Nabi Syu'aib alaihissalam berkata kepada kaumnya, "Wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum an. In uridu illa al-islah mastata'tu. Wa ma uridu an ukhalifakum." Dan aku tidaklah ingin untuk menyelisih kalian pada perkara yang aku larang kalian darinya. Ya, jangan kalian sangka kalau aku melarang kalian tidak boleh ini, tidak boleh itu, kemudian aku justru melakukannya. Kalau dia melarang kaumnya berbuat dusta, khianat di pasar, berbohong, ya, atau berbagai hal yang lainnya, ya, maka itu pun seorang muballigh, rasul, yaitu mursalun min indillah, yang diutus dari sisi Allah Subhanahu wa taala, adalah orang yang pertama terkena atas syariat tersebut. Dan ini ayat selain teguran bagi muslimin mukminin umuman, kaum muslimin kaum mukminin umuman, secara umum. Tidak yang bicara, tidak yang mendengar. Tidak yang tua, tidak yang muda. Tidak yang kaya, tidak yang miskin. Tidak yang sehat, tidak yang sakit. Tidak yang laki, tidak yang perempuan. Muslimin umuman dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala di sini, ya ayyuhalladzina amanu. Hei orang-orang yang beriman. Dalam profesi apapun kita, dalam kondisi apapun kita, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, lima taquluna ma la taf'al. Ini teguran bagi kita semua. Dan yang kedua, ini juga bantahan terhadap ahlul bidah seperti kalangan sufiyah. Dan demikian pula ahlul bidah yang lainnya, ya. Di mana sebagian mereka meyakini, ya, kalau sudah sampai tingkat tertentu, mereka yang harus menjalani syariat, itu baru yang sampai tingkatan, yaitu syariat, ya. Masih harus sholat jengkang-jengking, kata mereka, puasa ini itu, itu masih tingkatan syariat. Kalau sudah ma'rifat atau hakikat, sudah sampai tingkatan lebih tinggi, sudah kenal Allah, istilah mereka, gak perlu lagi, itu kan cuma latihan. Mereka berdalil dengan firman Allah, yaitu wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah engkau kepada Rabbmu sampai datang kepadamu yakin. Kalau sudah yakin, enggak usah ibadah lagi. Padahal seluruh ulama ahli tafsir mengatakan yakin yang dimaksud dalam ayat adalah al-maut, kematian. Teruslah ibadah sampai mati. Dan ini termasuk bantahan bagi mereka. Tadi kita sebutkan di antara ahlul bidah adalah kaum sufiyah yang ekstrim. Ya. Yang mereka dengan sebagian, ya, tarikat mereka, ada yang meyakini sampai tingkat seperti itu, ya. Semakin tinggi tingkat keilmuan mereka, orang yang mereka anggap wali, ya, seperti halnya bahkan orang gila, ya. Semakin tinggi kesaktiannya, karomahnya, dia gak pakai baju, bertelanjang dada kemana-mana. Dan itu ada di kitab-kitab mereka, bukan hanya kasak kusuk, ya, gosip, ya, kabar burung, ada di kitab-kitab mereka, ya. Dan ini mungkin tidak semua sufi, ya, sufi yang ekstrim, gula tuh sufi, ya, sampai tingkat seperti itu, ya, ya, sampai, ya, dengan najisnya, dengan pakaian kotornya, dan mereka pun tabarruk dengan bukan hanya apa, dengan dicumpa-jampi dibaca, kemudian gelasnya di ludahin sedikit oleh kiainya diminum atau yang lain, bahkan sampai tingkat pada kotorannya. Dan ini terjadi di salah satu daerah di, ya, Yaman, di Hadramaut. Lamsan. Dan begitu sampai ta'asumnya, taklidnya terhadap syekh, sampai mereka mengatakan al-murid amama syekhihi kal-mayyit amama mughassilihi. Seorang murid, itu juga bahasa Arab, orang yang menginginkan kebaikan, kejelek, apa, belajar di hadapan syekhnya, gurunya, ibarat seperti mayit di hadapan yang memandikan. Mau disuruh ngapa-ngapa manut, disuruh ngalor ya ngalor, suruh ngitu kan. Tidak demikian pengajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi saja, innama ana basyarum mitslukum, aku manusia seperti kalian, ansa kama tansaun, aku bisa lupa seperti kalian lupa. Fa idza nasitu fadzkiruni, kalau aku lupa ingatkan aku. Padahal Nabi ini maksum terjaga dari kesalahan. Kalau saya lupa ingatkan saya. Bahkan pernah sahabat ditegur, kenapa engkau tadi enggak tasbih mengingatkan? Atau mungkin ada bacaan yang keliru atau apa diingatkan. Lalu siapa bisa berbangga diri atau bahkan tersinggung, padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam saja seperti itu. Maka kalau ada seorang, dan ini guru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dulu seorang yang ditokohkan, kemudian masya Allah dipuji-puji, tapi ketika dinasihati yujadil wa yudafi' an-nafsi, subhanallah, bahkan mencari pengikut, cari rekomendasi dari sekian-sekian banyak, supaya ini saya masih, subhanallah, ini suatu hal yang membahayakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna ma yuzakil mar' amaluh, yang merekomendasi seseorang adalah amalannya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, bukan hanya mubaligh, menyampaikan dari sisi Allah, menyampaikan selesai bubar. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam selain menyampaikan, beliau juga terkena beban syariat itu. Beliau orang yang pertama melakukannya, mengerjakannya. Bahkan disebutkan para ulama, jauh berlipat daripada itu. Ziyadatu taklif, ziyadatu tasyrif. Bertambahnya beban, bertambahnya. Siapa istrinya paling banyak? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang beliau dari kecil anak yatim, ya. Bukan orang punya, ya, istilahnya harta, ya, istilahnya. Kemudian juga dengan kesederhanaan beliau, keluarganya banyak. Anaknya meninggal semua saat hidupnya, tinggal Fatimah. Mau ujian yang model apa coba Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dan itu orang merasakan baru kena satu saja, itu sudah masya Allah, Nabi sabar sekali, ya, di banyak hal dari ujian-ujian cobaan. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula alul bid'ah secara keumuman, bukan hanya sufi, ya, melanggar dan bertentangan dengan ayat-ayat semacam ini. Di mana sebagian mereka, ya, di antara disebut para ulama Allah Ta'ala, ciri alus sunnah dengan alul bid'ah, ya, itu kita naktubu malana wa ma'alina. Kita menulis, kita mempelajari apa yang mencocoki kita dan apa yang tidak mencocoki kita. Yang ini cocok, yang ini pas, ditulis hadisnya gitu. Kadang yang ini, aduh kok berat ya, aduh kok saya kena ya. Bukan cuma yang enak-enak, yang cocok menguntungkan kita dibacakan. Tapi ini membahayakan kita, yang ini enggak usah. Hati-hati. Dan Nabi mengingatkan, jadi ini perangai ahlul kitab terdahulu, ya. Fariqan kadzabtum, fariqan taqtulun, ada yang dibunuh, ada yang didustakan, ada yang dipercayai nabinya, ada yang ditolak, ada yang diterima sesuai kesenangan mereka. Yang ini nabi ini cocok, yang ini enggak cocok. Enggak usahlah, ya. Nabi yang model gini kami enggak usah. Ya, termasuk Nabi Isa, ini Yahudi enggak terima. Karena mereka menunggu-nunggu nabi yang kuat, yang siap menggiring mereka untuk jihad melawan seluruh musuh mereka. Ini kok datang nabi kok maafkanlah. Sampai kasih kaki kanan, kasih kiri. Maafkan, enggak cocok mereka. Kami enggak ingin nabi yang seperti ini. Oh, dihina, diajak-ajak di. Makanya di Israeliat ketika disalib mereka sebut apa? Ini raja Yahudi. Hinaan oleh mereka. Maka ada yang cocok diterima, ada yang enggak cocok dibuang. Maka ada sunnah juga demikian. Yang cocok enggak cocok sampaikan. Yang ini menguntungkan kita, oh ini nasihat dari ulama, ini nasihat dari masyayikh, masya Allah sampaikan. Ini, oh ini enggak cocok bagi kita, jangan, enggak usah disampaikan. Jangan. Meskipun itu apa, ini nasihat ulama, sampaikan. Baik. Kemudian disebutkan di ayat yang selanjutnya, insya Allah kita bahas di pertemuan akan datang. Ini adalah, kita baca ayatnya, Inna Allah yuhibbul ladhina yuqatiluna fi sabili saffan ka'annam bunyanun mahsus. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berperang di jalannya dengan berbaris-baris seakan-akan mereka bangunan yang sangat kokoh. Ini ada kaitan dengan yang tadi sebelumnya. Kenapa? Karena sebagian ada yang menyatakan dengan pahala jihadnya yang sudah dahuluan. Qatalna wa darabna wa ta'anna wa fa'alna. Kami dulu berjihad. Wa fulan lam yuqatil. Ana qataltu wa lam yuqatil. Kalau saya kan berjuang dulu, ikut jihad, fulan kan enggak. Saya dulu begini, dia enggak ikut. Nah, ini ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, hati-hati ya. Jadi di satu sisi kita juga butuh menyadari ada pendahulu kita yang mungkin mereka berjihad, kita belum. Mereka mungkin dahulu kita dalam hal dermawan, dalam hal masya Allah membangun masjid ini itu, kita belum. Mungkin sebagian mereka berhaji, kita belum. Mungkin mereka sudah ini, kita belum. Menyadari kelebihan mereka ya. Orang yang lebih tua mendahului kita, berarti dia mendahului kita dalam kebaikan, amalannya sudah lebih banyak. Tapi orang yang lebih muda dari kita, dosanya lebih sedikit dari kita. Saya lebih tua, dosanya lebih banyak. Dia masih lebih muda, dosanya lebih sedikit. Tapi yang lebih tua, dia lebih banyak amalannya daripada saya. Ini yang seperti ini. Tapi ketika terbalik ya, tadi dosanya kan sudah begini, dia belum apa-apa, saya sudah begini. Dia masih baru, bau kencur, saya sudah kesana sih. Ini ditegur. Lebih-lebih orang yang menyandarkan, saya dulu melakukan jihad, melakukan ini, melakukan, kemudian setelah itu amalannya menurun. Jadi ditegur. Tapi insya Allah kita bahas di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Subhanallah, warahmatullahi wabarakatuh.